Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi ni'matika ya rabbal alamin. Hamdan bi hidayatika ya muqtis siratal mustaqim. Hamdan bi rahmatika ya rahmanir rahim. Salatan wa salaman mutalajiman ala rasulil karim sayyidina Muhammad. Menyampaikan karena beliau sekaligus promosi akan pindah ke markas besar Angkatan Darat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat di Kabupaten Lumajang. Tegal Agus, insya Allah akan ada pergantian dari baru ya. Ya, monggo persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, kami insya Allah dari tanggal 10 serah terima jabatan, kemudian tanggal 11 dilepas oleh Bapak Bupati. Kami mohon dari itu, mudah-mudahan tempat yang baru di Jakarta kami bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan apabila dipertemukan kembali insya Allah ke depan bisa melihat hati rumahnya dengan situasi yang berbeda, tentunya kami juga dengan pangkat yang berbeda pula. Itu dari kami, mohon maaf atas kekurangan, hiru kalam dan minta hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, para kiai, para ahli, para ulama, saya bersama Bunda Indah, alhamdulillah sudah berkomitmen sejak kami dilantik, kebijakan yang mendasar yang sudah saya putuskan bersama Bunda Indah adalah di Lumajang ini tidak boleh ada tempat-tempat maksiat. Itu keputusan sudah saya keluarkan dan tidak boleh ada yang menggabungkan. Ini semua demi kita semua menjaga supaya moralitas anak-anak kita, kehidupan masyarakat di Lumajang ini jauh dari kehidupan yang model-model hidupnya, yang cara-cara hidupnya benar-benar cara-cara hidup yang di luar akal sehat kita sebagai manusia. Karena itu bagi tempat-tempat hiburan yang sudah ada izinnya sudah saya cabut, dan bagi tempat hiburan yang masih berkeinginan atau yang masih melakukan proses perizinan sudah saya sampaikan sejak awal tidak akan saya keluarkan izinnya. Para kiai, para ahli, para ulama, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya monggo Bunda pesan-pesan. Cukup. Alhamdulillah kita juga dihadiri pengurus PBNU, Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama LDNU, Gus Muhammad Hayek, di tengah-tengah kita, asli orang Bades, asli orang Pasirian yang menjadi pengurus PBNU. Berdiri Gus Hayek, berdiri. Para kiai, para ahli, para ulama, demikian saya mau berdoa semoga memimpin Kabupaten Lumajang ini bertanggung jawab dan amanah. Amin. Doakan kami memimpin Lumajang ini tidak neko-neko. Amin. Tidak aneh-aneh. Amin. Tidak rapi maneh. Amin. Allahumma wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayyidina Muhammadin ya Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, tua MUI yang saya hormati, jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama yang saya hormati, kalau ada pengurus organisasi yang lain, Muhammadiyah, ada, kita tahu, saya hormati, Bapak Bupati dan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang tadi disebut dengan sebutan Mama Indah, ya, Ibu Dah Indah, salah. Dari jajaran TNI Polri ada lengkap ya, polisinya nggak datang. Oh, Polres, kok masih muda kan? Nah ini kalau pengen lihat Kapolres muda berdiri, coba berdiri. Nah sudah. Nah, kemarin pagi saya di Sespim Lembang, tempat sekolahannya perwira polisi. Ya muda-muda gitu. Tadi pagi, semalam masih di Jakarta, tadi pagi saya di Palangkaraya. Acaranya Kapolda. Nah, jadi sekarang makanya kalau tak suruh berdiri tadi biar kelihatan. Polres muda-muda sekarang. Karena tanggung jawabnya tambah banyak. Terus apa meneh sing dihormati? Sudah semua kayaknya ya. Oh. Calon anggota DPR mana? Ya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini saya mau ngaji ragu-ragu. Kenapa? Ini pakai bahasa Jawa apa bahasa Madura ini? Oh bahasa Jawa, oh Jawa. Oh campur. Loh, emak loh. Campur ya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama ngumpul apa? Memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muludan di antara peringatan-peringatan yang lain ada peringatan kemerdekaan, ada peringatan hari jadi, ada peringatan Isra Mi'raj, banyak sekali peringatan. Jadi makanya kalau Pak Bupati nanti jadi Bupati, separuh kegiatannya itu peringatan. Mulai peringatan lahir namanya Maulid, sampai peringatan mati namanya Khol. Nah itu nanti jenengan Maulid, khol, maulid, khol, khol, khol, khol, khol. Apa manfaat peringatan itu? Namanya saja peringatan ya biar ingat. Wong namanya peringat, peringatan biar ingat. Ingat apa? Ya ingat sama yang diperingat, yang diperingati. Nah malam hari ini biar ingat sama yang diperingati, peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita ini punya Nabi. Nabi itu siapa? Ya Nabi itu yang menyelamatkan kita kembali ke asal kita. Jadi manusia itu butuh Nabi biar selamat kalau pulang. Pulang kemana? Ya ke kampung halaman. Kampung halamannya di mana? Ya di akhirat sana. Karena manusia ini kampung aslinya bukan di sini. Oh, dikasih kursi. Nah, gitu dong. Itu bedanya. Kalau kiai itu dikasih kursi karena enggak rebutan kursi. Ya, pun Gus. Ampun. Nah, kan nah situ enggak kelihatan. Ya Allah, ini manusia semua. Ya. Masa kursinya diangkat banser. Enggak kelihatan, Bu. Loh, ini kan protes ini jadinya, nah. Ya udah, gini aja. Ini resikonya jadi orang ganteng itu begini. Ya. Jadi Nabi itu tugasnya apa? Mengajarkan kepada manusia agar selamat kembali ke kampung halaman asalnya. Makanya Nabi itu tugasnya mengajarkan tentang keberadaan Allah. Karena manusia itu asalnya memang bukan dari sini. Asalnya dari langit sana. Kita ini alien. Kita ini pendatang. Asal sana, di sana. Di langit sana. Temennya iblis. Temennya malaikat. Nah, terus turun ke sini. Turun ke bumi. Untuk apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi pemimpin. Nah, terus pemimpin siapa? Ya pemimpin yang asli sini. Nah, yang asli asli penduduk bumi itu siapa? Ya bukan manusia. Ya kucing itu asli sini. Celeng itu asli. Ini asli bumi. Termasuk napa? Wedhus itu ya asli bumi, nek manusia bukan. Makanya manusia ini ketika di sini mendapat predikat apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani terbaik. Makanya kalau di sini manusia paling baik. Enggak ada yang lebih baik dari manusia. Mulut manusia paling baik. Mulut kambing ya cuman gitu-gitu aja. Kalau lapar ya mbak ee, kalau pengen rabi ya mbak oo, itu kan belum. Nah kalau mulut manusia ini beda, karena apa saja bisa. Ngomong bisa, gak bunyi pun bisa ngomong. Loh ya kan, gak bunyi. Tangan manusia paling baik, tangan monyet ya paling mengunutok. Kalau nak monyet, utek-utek kupil ni orang. Tangan manusia ape? Bahkan tangan ini bisa ngapain saja? Iso cewok, ya iso. Orang kok terus pedus cewok. Bahkan ini tidak untuk berfungsi untuk ngomong. Ini bisa ngomong karena terbaik. Lek. Ini ahsani takwim bentuk terbaik. Cie. Itu bentuk terbaik. sudah bentuknya paling baik menangan, karena sampean ini pemimpin ciptaannya, khalifah. Singa itu asli sini, sekuat apapun singa kalah karo menung, menung kalah nih karo menungso. Loh, apa sih gak kalah? Manuk sak piro pintere mabur kalah karo menung, salah sama manusia. Hutan belantara ketekan menungso entek. Iwak itu loh, pinter nglangi kaya ngopo sing jenenge iwak kalah karo menung, kalah. Ya diubek. Ya diputas. Setrum. Lu kalah, dijenuh. Lah ini kalah. Karena apa? Karena bukan pemimpin, bukan pemimpin. Gunung ketekan menungso entek. Habis itu. Angkasa sekuat itu dibikinkan pesawat. Segoro sak piro gedene gelombange gek kepra. Prau mono ndi ono sing iso ngalahno menungso. Bu ibu. Kunir pahit. Biar ndak pahit campur bawang. Biar ndak, biar gak sengak naik godong jeruk. Biar sedep naik tumbar merica miri. Biar enak kayak lombok. Biar enak diuyahi. Parut no klopo kayak santen cemplungi panggang lele lu menungso. Iya. Anek regol di lek ngono ae. Garangan saut. Itu menungso. Nah kalau sudah di sini mata rantai manusia enggak ada yang bisa mengalah. Sopo sing iso ngalahno menungso? Sing iso ngalahno menungso ning sita ngantuk. Ya ini musuhnya manusia ya, meng ngantuk itu. Coba uang nek wis ngantuk, mana ada orang kuat? Tak dadim. Ya ngantuk. Mimpin upacara kok ngantuk ya? Ngantuk gak jadi. Rokokan ngantuk, ngobong karpet. Ngising ngantuk, nyusep. Uang nek wis ngantuk wis ora ono sing iso ngalah, ora ono iso menang. McTyson arep tinju ngantuk, ora sida. Manten anyar ngantuk, ya ora ngopo-ngopo. Dhe menungso iki wis ngantuk, ndak ada kalah kabeh. Sopo ayo? Wong menungso iki nek wis ngantuk ngalahno iler ora kuat. Mesti drewes. Lho maka dikasih rumus. Manusia kalau mau menangan jangan ngantuan. Ojo ngantuan, sampeyan pengen dadi wong kuat menangan, ojo ngantuan. Kanjeng Nabi itu kuat melek 15 tahun naik turun Gua Khira dadi nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kuat melek 20 tahun ning padang pasir dadi wali. Sunan Kalijaga kuat melek 3 tahun dadi wali. Lha iku aja sembrono karo wong sing kuat melek. Lho mangkane Kiai Hasyim Asy'ari melek setiap malam ndak pernah tidur. Salat hajat 2 rakaat, rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41. Jeng guyu. Rakaat kedua sing diwaca surat Kahfi ping 41. At-Taubah 41, Kahfi 41, melek ya, kuat. Bikinkan organisasi Nahdlatul Ulama, mulai NU ya kuat wong sing gawe nempane ngake Taubah 41, Kahfi 41. Makane NU itu kendaraan besar. Ngono ditumpaki sapa ae kamot? Tumpaki santri kamot. Tumpaki Bandar Dadu kamot lho. Mula-mula berleng mumpung ono suriae neng ini kalau tanpite, jangan pernah khawatir sampai ditumpai apa tomponen, tumpai ban apa tukang adu jago numpak, kadang ana sing seneng diskotik, numpak NU ya. Dadi nek bar dibubarno terus numpak NU aja diseneni ya. Lah itu makanya kendaraan besar isine macam-macam, ana sing senengane salat sregep ana. Ana sing senengane gek magrib tok ya ana. Makanya besar, makanya NU itu besar, jalannya pelan wong gedhe sing liyane banter-banter mlayune wong cilik-cilik kendaraan. Lihat. Ana sing saiki model anyar kendaraan baru. Sing numpak iki kudu cingkrang kabeh. Ono. Nek ora cingkrang dono. Ono sing penumpange kudu jenggoten kabeh. Ono, ono sing genderone kudu la ilaha illallah tok. Mula mlakune banter-banter wong kendaraane kecil ka. Ning ya ngono nabrakan. Kan ini kita abrak ini lah. Nah mulu kiai-kiai ini. Orang-orang dulu nih jenenge menungso, nih kepengen menempa dirinya melek. Lo semua melek. Wong nih lumajang anggone wong melek. Anggone wong hebat. Penerus raja-raja besar ini lumajang. Hebat ngelahir nih Arya Wiraraja, lumajang ngelahirkan Nambi, lumajang. Tapi ini kayaknya gue ngampung ya nih, kuat melek-melek kok. Nah saya ini begitu keturunan yang ngantuan ini ya sudah. Dadah. Terus gue mesti bilang wow gitu. Hebat ki gede pemanahan, pengen dua anak sing mampu dadi raja melek 20 tahun teng Bang Lampir Gunung Ki itu metu anak Danang Sutawijaya mbubak alas mentaho. Raden Bagus Harun menginginkan anak yang alim dadi raja. Raden Bagus Harun poso 7 tahun samping sumur dengan ini daerah Pagotan. Tahun ke-7 sumure muncrat banyune pas tanggal 17 Ramadan, maka punya keyakinan oleh Lailatul Qadar. Mula duwe sumur jenengane sumur Sewu Wulan, kampung isa niki diarani kampung Sewu Wulan. Lah dari situ lahir anak hebat jenengane nyageng alap-alap wedok. Dak ono sing wani ngrapi, dirapi kali Raden Sang Santri. Apa? Nen, oh, jos kaya ngombe wis jarno. Ngajine ngadeg iki kaya ngombe. Wis kuwi kuwi Pak Wati. Masyaallah. Lah. Raden Bagus Harun punya anak perempuan setelah tirakat 7 tahun. Namanya Nyi Ageng Alap-Alap. Menikah Raden Santri, di anak Mbah Makhdum, nikah di anak Mbah Tafsir Ahrom, nikah di anak Mbah Maklum, nikah di anak Mbah Kolubi, nikah di anak Mbah Ilyas, jadikan depak pertama teng Surabaya zaman Londo. Di anak Mbah Nafiqoh wedok Galak, dinikah sama Kiai Hasyim Asy'ari, duwe anak Kiai Wahid Hasyim, nikah kali Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, metu anak Kiai Haji Abdul Rahman Wakil ulama jadi presiden. No. Karo kae wong melek. Lagi itu mangkane biyen anggere ono hajat gede titik melek. Ini senjatanya manusia, maka saya melejo lali. Nyenengi wong wedok paling ayu sak lumajang kok ditolak, melek. Leya baca ya Rahmanu ya. Rahim, pitung dino pitung bengi dilei, I love you. Kuwi menungso. No, ora gelem ya Rahmanu ya Rahim ya mlebu golek wit gedhe ngono maca sok nama tak aji ajiku jaran go. I love you. gue ini menungso. Mangkana wong biyen iki kuat-kuat Mas yo, Bu. Bodoh isone nameng semela Rahman. Rahim tapi dileki kuat untuk loro didoni cu ngono yo waras. Nek saiki sampean pinter-pinter tapi ngantuk. Ngantukan bismillahirrahmanirrahim. Cu ngono yo basin. Bagi menungso. Mangkana mbiyen niku wong niku apa-apa kabeh wedi karo wong. Menungso diwedeni wong. Singa wedi menungso, apa wedi menungso? Saiki menungso wedi karo apa? Apa aja meneh petuk singa, petuk mlinjo wedi wong saiki. Nggo mlinjo mau apa? Samurat. Monggo santen mau darat tinggi lah toh ini Pak Bupati lah itu menungso saat ini nah mula menungso itu punya rumus yang berbeda terbaik tapi apa? Tapi menungso sing terbaik iki mboten suwe sumarodatnahu asfala safili nanti jadi yang paling jelek nek lahir apa eneng sing apike kaya bayi menungso ora eneng lahir padha ndelok padha ngambung mah ngono kae diambungi cah cilik lahir wong apik terus suwe begitu umur suwidak ambungennya gratis wis lha umur suwita emoh begitu cilik dicewoki ngene gedhe nyewoki sapa nyewo cewono lah cilik dituntun-tuntun nek gedhe sing nuntun sapa ora ono ndak ada wis to cilik omong sak omong dinteni ngutuwek cerewet ditapuk lambemu menungso lah manusia yang semakin lama semakin jelek iki butuh apa? Bukan tidak jelek itu butuh iman dan kelakuan baik illalladzina amanu amilu so lihat kejobo wong sing iman tur kelakuannya ya ape lah iman niku ora iso diproduksi ning donya iman niku teng Gusti Allah. Nah sing ngerti Gusti Allah sapa? Ya Nabi Adam sing tahu petuk Gusti Allah. Anak putune mbok sampe jengking lah weruh Gusti Allah lho. Sing ngerti Allah ya Nabi Adam wong tahu sak kampung. Putra-putrane sudah ndak ngerti. Makane problem berikutnya adalah anak menungso ora ngerti Gusti. Gustine mangkane diutusna nabi. Maka tugasnya nabi niku ngelingno sesukmu mulai nalilahi wa inna ilaihi. Lha kuwi jenenge iman. Nah. Niku lho. Lah Nabi Adam ora perlu diulangi iman dong Nabi Adam tak usah kampung. Tapi begitu Nabi Idris, nabi kedua, umat wis ngeyel. Ala Idris. Ngajak iman apa? Lah iki kudu diimani, Kang. Nang Gusti Allah kowe tau petuk dhewe apa? Ya gak ero. Lah padha gak ero kok nek cerewet, Idris. Umatnya Nabi Idris lu sesok gue naik ngeyel lebun rokok tau roh ala wong podo gak roh ya kok lambe muake lu itu kayak Nabi nomor loro kayak Nabi Idris umatnya bisa orang ngandel blas makanya terus Nabi Idris itu ben umatnya ngerti ala ya Allah sengsorone ya tadi Nabi generasi nomor loro ngandani angel takoni perlu dewe. Akhirnya Nabi Idris ya Allah piye carane aku ro langit ya Allah cek aku iso cerita. Mila akhirnya Nabi Idris napa? Dikongkon po Koso, nabi kongkon tirakat, kongkon melek. Ojo mangan sing ono nyawane mulo terus ono posomu mute niku Nabi Idris. Kuwi poso Nabi Idris ben iso jawab umate. Takoni, lho kan takoni meneh. Takoni, suwe-suwe iku poso dibuka hijabe Gusti Allah kali Allah weruh moloe malaikat. Bareng weruh malaikat sing paling menarik, sing cocok wae iki dalanku weruh akhirat. Para malaikat srengenge, wow malaikat srengenge keringeten gembrobios niku. Duh sakno ya malaikat srengenge ya Allah. Sakno malaikat srengenge ya Allah. Mang paringi adem ya Allah. Srengenge cek mboten panas sakno ringete tah kaya ngono. Mila akhire seketika dongane Nabi Idris diijabah cling langsung adem. Nah malaikat srengenge kaget, lho kok srengenge ini adem? Kok dungaren? Ya Allah, kok dungaren sering ngene adem? Iya, didongakno nabiku jenenge Idris iki ning ngisor kana. Lah nek ngoten kapan-kapan kula saged cuti mboten ya Allah. Lho cuti nanti matur nuwun nang Nabi Idris kana meduna, akhire mudhun kelipat. Assalamualaikum ya Idris. Waalaikumsalam. Ana apa Kang kok medun? Nek srengengemu glundung kok piye kok tinggal medun? Gak apa-apa wong aku koordinatore kok. Koncoku sik akeh. Kenapa aku arep matur nuwun sampean wis ndongakno aku, yo. Nah, ndongakno aku matur nuwun, alhamdulillah. Yo, wis padha-padha lah wong padha makhluke saling saling membantu. Wah, akhirnya bareng ngono. Nabi Idris takok, lho sampean nek medhun ngene iki koordinator berarti koncone sampean akeh. Wah, akeh koncoku nang kono isian. Lho berarti nek ana cerita malaikat sing sangar iku ana tenan. Ana iku. Ku kancaku jenengane Israil. Wah, aku kenalan oleh gak? Ya oleh gak apa-apa wong kancaku kok engko tak SMS yo. Cara wong gone dhewe. Akhire malaikat Israil mudhun pelu ngono. Nabi Idris keweden. Oh sapa? Aja galak-galak Kang. Idris mono kancaku. Eh ya wis nek ngono ana apa? Enggak, aku lo pengen ngerasakno dijabut nyawane Israil supaya aku iso cerita nang umatku. Soale aku takoni umatku gak iso cerita gak di pengalaman. Ya wis nang turu tak jabut. Akhir dijabut put ngono. 10 menit dibalikno malih. Lho. Nabi Idris komplain, lho jare loro. Nang kok gak? Ya gak wong kowe kancane kancaku aku ya gak enak ya. Konulak kancane kancaku aku yo gak enak. Lah aku iki urip maneh, lah nek sing mati nanti. Oh lek sing mati tak titipno kancaku, tergantung apik tak elek. Nek apik ya tak titipno kancaku Ridwan, nek elek tak titipno kancaku Malik. Ngono. Nah aku dolan rono oleh gak? Ya oleh wong koyo kancaku kok tak SMS-no. Moro nang malaikat Ridwan, ya Ridwan, wong mati jarene sampean simpen niku. Nang gone malaikat Malik. Endi? Kono iku lho, lewat mot-motan kono iku, tok wiliki neraka. Poh, iki nerakane wong lumajang iki. Lewat neraka terus bareng ngono mlebu swarga. Begitu mlebu swarga, ya Allah, iki ta sing ditakokno umatku iki. Apik temen nang kene iki. Lah enak tenan pengin mangan gak tek nyambut gawe, mikir tok cling teko saka sak piring. Enak, aku pengen bojo neng kene. Enak, yo. Sekarang ngeramati cling teko wis gak kelambenan, yo. Lha iki critane swarga. Wis gak aku neng kene ae aku mau mulih neng kene ae. Lho, neng kene iki syaratnya kudu mati sik, Dres. Wis wingi 10 menit takon. Lho. Syaratnya kudu lewat neraka. Wis wingi wis lewat. Lah ya wis nek karepmu ngono wis nang kono nang gak usah muleh. Lho akhire umate ngenteni lah umat nabiku nek endi. Dadi akhire nabi itu ora sida crito karo umate wong kesenengan ning jero swarga. Sampeyan kit mau mesti mikir iki dongeng kondi. Kaya kok kiai sak Lumajang gak tau sing critakno. Ana iki dongene ora ning hadis. Orang neng Quran tapi neng kitab tahu Taurat. Ini gara-gara kula kok iso ndelambelasak tekan Taurat niku sebab napa? Kula niku saking mumet maca Quran. Maca Quran niku lak ono ahlul kitab. Ahlul kitab niku lak telu. Siji Yahudi, ono critane niku umat Nabi Musa, ono Nasrani, ono critane umat Nabi Isa. Lah ono siji iku ora ono critane jenenge Sobi'in. Sobi'in iki sapa? Tak goleki. Ternyata sing tak goleki Sobi'in ketemu neng kitab Taurat, ternyata niku umat Nabi Idris. Sing kelangan nabi ning ngenteni nabi ni tekan dina kiamat. Lha iku Sobi'in. Lho ya. Ngene iki lha ono. Lah kula maca wani soal e ana Al-Qur'an ana jelasno walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Lah waca Taurat ana critane. Hei, kita umat Nabi Idris sing kari, umat sing kesingsal apa nabine ketelesut ning akhirat. Lah tak golek itu sing enten sakniki di perbatasan Iran sama Irak namanya Sobi'ah Mandaiyun. Niku ibadah sedina ping pisan. Nek bengi duwe ibadah sing wong lumajang gak kira kuat nglakoni. Napa? Syariat kuno ben bengi kudu ngawini bojone ping 100. Bongko sampean. Ya, lho iku gek umat Nabi kedua wis ngeyel takoni mulo apa? Mula diutus Nabi Idris. Nabi Nuh wis tambah ngeyel kabeh. Nabi Musa malah Nabi Ibrahim malah wis ono sing aku dadi Gusti Allah. Jenenge Namrud. Nabi Musa wis ono sing aku dadi kok Gusti Allah jenenge Fir'un. Terus sampean kira-kira masalah nabi wis ruwete kaya ngono. Lah terus Nabi Muhammad nabi terakhir nabi bontot iki urusane terus kaya apa lah tambah bundet iki wisan. Wong iki tambah cilik maune Nabi Adam iki dhuwure swidak dira. Sak dira sakmene. Wong niku nek gedhe atine jembar lah nek tambah cilik uteke tambah meruwet ngene. Lah niku teng zaman Nabi Muhammad swidak dira Nabi Adam niku sekitar 50 meter lah milo nek mlaku saka Lumajang nang Surabaya ngono paling ya 5 jam ngono tho wong gedhe. Nggih. Mlaku suarane ya banter. Niku aja sampean bayangno katoke sak pira. Ngene ya gedhe katoke ngawur. Lha niku nabi iki medhun ngelingno. Jolali Kang. Lha niku mula kali Gusti Allah ben menungso niku gak lali angger nabi ditenger tengeri. Nabi Adam medhun tengeri geke kotak watu sing disebut inna awwala baiti wudi alin nasi lalladzi bi bakatam mubarokah. Kisah cintane Nabi Adam tengeri jenenge Jabal Rahmah. Mula begitu menungso tambah ruwet bluwet niku. Menungso wis ora ngerti asal usule soalé anak menungso dadi beda sing manggone ngarap dadi tetep ayu ganteng. Sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit-sipit matane kriyip-kriyip. Sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté abang. Sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Sing pindah Indonesia dadi cilik-cilik pesek-pesek rembes. Dadi koyo ngene iki maune ya gak ngene, Kang. Irungmu ya gedhe mestine wong zaman Nabi Adam iku gedhe. Wong kadale gedhene sak dina saurus. Diurungso maune gedhe. Wong itu pindah-pindah dadi cilik-cilik ngene iki terus lali. Lah, adewe iki turunane Nabi Adam lho, Kang. Ah, belek ah. Ora sapa. Nek keturunan Adam omahe nang ndi? Wong padha gak ro omahe Nabi Adam e polahmu akeh. Oh, celok-celok mula terus akhirnya petilase Nabi Adam digoleki kali Nabi Ibrahim goleki nggo anak cilik niku. Wah, petuk asik bayi iki ta. Tilase mbah buyute dhewe dibangun kali Nabi Ibrahim. Begitu wis dibangun, jejak wong sing nyembah Gusti Allah dongani maneh. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzirin 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wah, akhirnya eling meneh menungso. Oh, duwe Gusti Allah eling. Wah, akhirnya terus duwe Gusti Allah eling dielingno turune Nabi Ibrahim maneh. Ana jenengane Yahudi, ana jenenge Nasra, elingno terus niku. Tapi yang beruwet meneh wong panjene menungso. Wis diwedeni karo Nabi Musa sing tangane mlebu sak metu nempeling wong bongko. Tangane ngene metu dadi listrik ngono ya gak wedi wong yo. Sik ngeyel jenenge Musa Sami Samiri. Ngono tongkate gepukno dadi segara. Tongkate diuncalno dadi barongsai ora wedi. Sik ngeyel kabeh. Nabi Ibrahim lho wis diobong gak mempan ngono mati ya sik ngeyel. Apa meneh kok karo kiai ngene. Meru kresek gludung iya ngene tambah umat ada kalau tipel aja iki lho. Nabi Daud iki lho sing tangane mlebu lemang ini metu dadi golok setan. Lho ngono wae umat e ora wedi kok isih ngeyel kok. Lho Nabi Sulaiman coba semut dijak omong, angin dijak omong. Bahkan tut dijak omong. Mulane zaman Nabi Musa gak tahu ribut perkara entut, anggar entut lewat. Iki entute sapa? Tut rene. Tute Muafik ora ampuh. Jin dijak ngomong, lu ngono lu mati ora wedi. Sing ngeyel. Nabi Isa wong muwuta didemok melek wong mati diguka, kowe ngono tangi. Ngono mati ya sing ngeyel. Lu saiki sampean bayangno, ibarate hulu karo hilir. Hulu sungai resik ning dhuwur. Begitu tekan hilir kaya wis campur tletong, campur batang. Lah awak dhewe niki klebu umat Nabi terakhir ketika menungso iki wis ana-ana campur baur sak donya. Mula lahire Nabi Muhammad ditengeri kalen apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Zaman bayangno, coba. Aku ora ngutus sira Muhammad illa rahmatan kecoba dadi rahmat lil alamin kaduwe wong alam kabeh. Dadi lahire Nabi Muhammad itu kelasnya wong alam kabeh, soalnya wong wis dadi sak donya. Nabi Adam lagi sak dulur 4, 5, 6 ngono. Nabi Ibrahim lagi sak negara, Nabi Musa ya lagi sak negara lepas Nabi Muhammad itu wong wis sak donya wis mengsle kabeh gedhe cilik. Jadi ini, lho nah, ngoten niku illa rahmatal lil alamin kecoba dadi rahmate wong alam ka kabeh. Lah nek ning pondok sampean ngerti nek wis wong Jawa kok muni wong aja sembrono sakanane donya iku wong. Dadi Kanjeng Nabi niku meliputi sakanane wong-wong kok. Wong kan gak menungso tok nek wong Jawa. Masih wedhus ya wong. Napa sawahmu kok dipageri Mas, pangan wedhus, wong wedhus kok gak dicancang wedhus yo wong. Dosi wong. Yo, dosi wong. Kerupuk yo wong. Apa anakmu gak sekolah mencret? Nah lha kok tak kerupuk sak blek, wong kerupuk sak blek kok lho wong kerupuk. Tekan telek yo wong. Bapak Mas mesti dipel telek pitik wong telek kok ning dhuwur telek wong. Lha mula nek wong Jawa wis muni wong niku meliputi seluruh kehidupan niku wong. Kanjeng Nabi niku terlahir ketika wong iki kabeh ana. Lha niku lha mula Kanjeng Nabi itu jangkauannya ketika wong wis beda sing lakot kholaknal insana fi aksani takwim. Aksani takwim wis macem mah macem. Ana sing aksani takwim ayu dhewe abang Arab, ana aksani takwim gedhe dhuwur rambuté abang londo, ana aksani takwim ireng gosong kaya kopi goreng Afrika, ana aksani takwim tembem sipit ci Cina, ana aksani takwim pesek-pesek rembes-rembes Indo Indonesia. Lha iki dijangkau kabeh. Panggonane seje, bentuke seje. Ora usah komplain. Wong Arab digawe ayu ganteng sampean ora usah protes. Wong wis dijelaske wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila li ta'a. Rabu nabi iki wis jangkauane wis bangsa-bangsa suku. Jeneng nabi kok nabi terakhir. Jangkauane ora men rasa protes. Apa kok tadi celek pesek. Ndak Arab ayu ganteng sing digawe ngono karo Allah. Sebab Arab iku ora ono banyu mulo digawe ayu ganteng supaya nek mboten adus tetep ayu tetep ganteng. Nengge. Mulo sampean kudu ngerti sakno wong Arab iku nek ning kene kroasan wong kene iki adem seger banyune ha. Ha ning kono gelut ae wong manjane banyu angel sumuk. Apa-apa ha ono ngono. Delok apa-apa padang pasir usilo ngono nesu. Arep ngombe wa banyune angel, arep mangan dadak berburu. Ya mulo dadi wong ya ganas-ganas wong kono. Wong Eropa digawe gedhe dhuwur rambuté abang supaya ora mati nek kena musim dingin. Nek musim dingin kan adem niku -10 derajat. Nek digawe cilik-cilik katuken mati. Mula dikaya gede karo Allah. Dalile apa? Aku golek dalile ya ora tau ketemu niku. Napa kok menungso beda-beda? Tak goleki dalile ora ono. Akhire ya kamakola kira ki, kira ngono mawon. Lah sing teng Eropa gede dhuwur rambuté abang karena musim dingin. Lek musim dingin tidak ada matahari srengenge ora ono. Perempuan-perempuan Eropa kehilangan sinar ultraviolet. Akhirnya nopo kulite berubah bintik-bintik kaya tekek. Pigmennya hilang. Mula nek musim dingin wong Eropa mlayu teng mriki dede. Mboten purno niku dede mula mek cawetan tok wonten niku. Soale neng kono ra ono srengenge pengin dede neng kene. Mula teng mriki nek wong wedok Eropa mriki ya simpakan tok. Aja ngeres sampean ae sing ngeres wong dede kok sampean anggap purno. Mula tolong Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, aja gawe perda syariah turis kudu nganggo jilbab. Ora sida rene. Nggih, Bu Abu nggih. Tak eling nggih nang mriki biasa mawon. Ya, nek bulan Desember musim dingin, wong Eropa niku nyayur ya mboten saged. Kenapa? Karena tidak ada daun yang nempel di pohon kenek musim gugur sing mboten rontok nameng godhong cemara. Mula kanca-kanca Nasrani nek wulan Desember Natal ngangge godhong cemara, bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya hanya karena buah itu apa pohon itu sing mboten rontok. Natal kok asli Lumajang iso godhong pelem barang kok. Mula kula termasuk uang sing mboten setuju nek ana gerakan anti pohon Natal lek kan kok ngarep masjid wis cemara ditebang. Ket kapan wit duwe agama? Ono wae ya. Ngela. Lha iki umaté Nabi kudu cerdas sampai hal yang seperti itu. Aja dadi sing pekok-pekok ngono kuwi aja. Litarofu ngerti yo. Mumpung sone beda, wong Eropa nek perangan, sampean kudu ngerti. Kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin. Makane AC-ne ora entuk mati. Makane listriknya ndak boleh mati, energinya ada dari Arab. Ya royoan energi. Pajar pun mboten saribut sampean. Lah sampean enak kan ra adem ora apa? Ora panas, maka teknologinya bukan air condition tapi kebut karo sarung. Nek kademen kemuran sarung, nek kepanasan kebut kebut niku ngene Lumajang. Maka bangunlah teknologi tepat sasaran, gawe pabrik sarung karo pabrik kebut Pak Bupati. Dengan ini denger tadi. Ini yang akhir ini orang-orang enggak ada yang mau ngerti. Cok. Lho ngono lho. Wong Eropa lek wis musim dingin ya Allah panganane daging karo susu sing diawetkan jenenge keju. Nek ora mangan niku kalorinya enggak cukup, mati lho kene enak lho sak umur-umur mangan kobes urip. Iya lho nggih Bu, estu. Lho kula niku elek-elek wis mlengger keliling donya nggih. Pundi donya sing dereng kula parani? Min 41 wis tak parani tekan Siberia mriko. Sampeyan yo ora ngerti nek kula mriko dolanan kirek. Lho kula nek teng Siberia ya dolanan kirek. Wong kewan sing kuat urip ning kono mung beruang karo kirik. Lunga ning dine endi nganggo dokare iki? Kirik. Dipakno kirik mlayu-mlayu ngoten niku. Kirike gedhe-gedhe sak menten-menten ngoten iki. Sampeyan ngerti jenenge? Raro, ora kok asu jenenge ora. Ora kok asu kikik, ora jenenge Siberian Husky. Lho, jenenge wae aneh. Alaskan Malamut. Larang regane wong Indonesia sing iso tuku nang Pak Fadlizon niko. Niko wong sugih senengane kirik, tuku kiriknya gede. Lah kula ngingon-ngingon ya golek sing gratisan mawon, kucing ngoten niku mawon. Longge. Wong Afrika sampeyan nek ngerti. Napa wong Afrika kok elek-elek blonteng-blonteng? Paham ana teng mriko niku lamuke ganas-ganas. Mboten mempan kali tiga roda no boleh cap kingkong. Mempane niku nek taek gajah diudhek kali uyo jaran. Mangke saripati nek diusap-usapno teng awak ya blondeng kabeh. Lha niku iki kita harus mulai mengerti dengan bangsa yang berbeda. Umate Nabi kok. Lha nggih lha teng mriko digawe ireng ya aja protes wong Allah nitipno singa niku teng Afrika. Nek digawe putih diuber singa mlayu nandi? Kan ketok lahir ora. Lah nek digawe ireng mlayu mengkurep ngono kan gak ketok. Lah ini termasuk litaa. Kamu ngerti ya. Zaman ro Cina wak tembem sipit-sipit ngene iki karo motone kriyip aja protes. Teng mriko niku nek salju turun, matahari iku metu dadi silau. Ah suwe-suwe lah ya kriyip-kriyip ngene ya wong sing. Silau men, ngoten lho ya lho. Lah awak dhewe aja protes digawe cilik, Ji. Jangan pernah protes. Kita dibikin kecil sama Allah karena Allah menempatkan kita di tempatnya yang paling baik di muka bumi, namanya Indonesia. Ya. Apa eneng negara kaya nggone dhewe ya mene sik tepuk tangan. Ora eneng. Malaysia jam 10 malam sudah tidak boleh ada sound yang bunyi. Ora enak ning ngono. Loh. Suria ngene tepuk tangan dor mati sampean. Negeri seindah kita kada wong iso guyu. Mana lo negara koyo ngene ya Allah. Eropa nek wis musim dingin. Ngawetno iwak di musim panas dipangan ning musim dingin jenenge sarden lawak dhewe lho apa melu mangan sarden. Wong anggere esuk nyerok kali ana iwak. Iwak gak kecekel iwak wong kodhok-kodhok ya ana lho. Ki negrine dhewe wong Arab pengin nandur ruwet ratusan juta biayanya. Kene nandur ora perlu niat, nandur kates. Mangkano kates sak isine. Iseng noneng galengan kukul kates. Lu mana ada bangsa kayak kita? Gak ada man. Ayo ya men golein dia ada bangsa seindah bangsa Indonesia. Kulo wis bar teko pengenane negeri Venezuela, negeri ini Maria Mercedes, negeri telenovela. Wah angkepe ya Allah. Lho wong wedok ayune sampai umur 30 bar 30 muka bledos. Iki nek sakmene wis. Paling enak kene wis to aman. Itu makanya negeri ini dari dulu menjadi negeri impian. Wong sak donya ilo ngimpi arep pindah rene. Lha kok sampean arep pindah nanti? Malah kene mbayangno arep dadi wong Amerika. Rambutnya diabang-abang akhirnya jadi LKMD lo untuk kamu ingin biasa. Lo ngene iki lho dadi enak ngene ditoto karo Mbah Buyute dhewe. Tetep kok dadi wong kene, gak usah pengen dadi apa-apa. Duwe pitik gedhe titik ono pitik Bangkok. Jambu gedhe titik, jambu Bangkok. Kunci nyengungu iki wonengen, kunci Inggris. Sing asli kene karek gula Jawa. Tenan wong iki kok saiki bedo jangan. Lari gila. Kita ini punya bangsa duwe dan bangsa kita tidak kalah dengan bangsa yang lain. Yunani ini lho, tahun 300 sebelum Masehi pengen boyong mriki ngirim utusan saking mriko naminipun Bartolomeus. Ajeng mriki gagal. Kenapa? Nang kono perang kereta Sparta, padahal wong Yunani wis duwe Gusti Allah jenenge Zeus. Rabi karo Gusti Allah wedok jenenge Hera. Manak Hercules. Ngono pengen pindah rene, gagal kang akhire. Akhirnya terus sing nyupiri kapale Bartolomeus sing iso tekan kene menyebut kawasannya namanya Argir atau Jaba, Jabadium rene. Transit sak boyong sak negara kok India mriko sing gosong-gosong rotokan niku. Rasweda terdampar di sebuah pulau namanya Maldiv yai kerajaan jenengi Salangkanaya. Golek ikene anak putu nih jenengane Mulla Warman geser terdampar di ujung timur Kalimantan yai keraton Kutai Kartanegara. Dua anak jenengane Dewa Warman geser ujung kulon yai keraton Salukonegoro. Di anak Purna Warman mlebu pedalaman Jawa Barat jenengane Tarumanegara. Negara di anak Sinasanaha geser Galuh melebu pedalaman tanah Jawa jenenge Sanjaya di keraton jenenge Mataram, sebuah mercusuar kerajaan terkuat di dunia berpusat di tanah Jawa. Bangun candi gede nih sak donya jenenge Sambara Budura. Terus geser ngulon gawe keraton teng Palembang jenengane Sriwijaya. Geser ngetan bikin keraton jenengane keraton Singosari, Kadiri, Doho. Akhirnya Singosari karena makmurnya tanah Nusantara jadi penguasa 2/3 dunia zaman Kertanegara. Arsiteknya siapa zaman Kertanegara? Wong kene dul, wong Lumajang jenenge Arya Wira Raja. Lah kok turunane ngene kok tenan lho turunane kok ora ono sing gagabel. Arya Wiraraja memimpin pasukan Pamalayu, sebuah ekspedisi penaklukan yang namanya Mongolia. Padahal Mongolia niku menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Sekok kene iki depi karo Arya Wiraraja matek kon bongko kabeh ning ngono. Kapal Mongolia sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Pasukan Arya Wiraraja kapale sanggup mengangkut 2.500 tentara, 1.500 jaran. Coba yo perbandingannya seperti itu. Tapi wong Arya Wiraraja pinter perang laut ya cawetan tok. Bareng wong Mongolia nganggo baju perang daratan, cemplung-plung yo klelet. Yang kemudian membidani lahirnya kerajaan Majapahit. Wong kene dul, wong Lumajang. Lumajang iki turunane wong hebat. Mbiyen mbah-mbahe panjenengan sekti hebat. Mula wong Lumajang iki delokane gampang wong turunane wong hebat. Kadung apik ya apik ya ora jamak, begitu ndablek ya ndableke ya ora ya. Lah, akhirnya membidani lahirnya Majapahit, kerajaan terkuat di dunia. Lho mangkana kita ini punya nenek moyang jago kabeh. Hasilnya apa? Kita punya peradaban yang tidak kalah dengan peradaban dunia. Arepmu ni apa sampean? Wong Eropa duwe cerita Cinderella, kene duwe bawang putih, bawang merah. Apa bedane ayo? Ana duwe Romeo Juliet. Arab duwe apa? Arab duwe napa? Kais Layla. Cina duwe sampai ing teh. Wong India duwe Ramasinta, kene duwe ande-ande lumut ya. Oh bedane. Lho, orang Eropa punya Samson, wong Arab punya Samon, kene duwe Bandung Bondo. Oh, lengkap apa bedane ya? Ya. Kono duwe cerita kura-kura ninja kene lho duwe kancil nyolong timun. Kenapa kita malu menjadi bangsa Indonesia? Akandane apa yo? Iki tinggalane wong Lumajang kabeh, penaklukan-penaklukan besar. Nduh. Ngono lho, ojo sembrono mengene. Omong sak omong. Wong Jawa menguasai bahasa yang aneh-aneh. Wong Arab mek muni rus, wong Inggris muni rice. Wong Lumajang nek isine ning sawah cilik jenenge wineh. Gedhe titik pari. Dipanen gabah, wite damen, digiling beras, sisane dedek, didang sego, gondol cecek siji, upo, buntel godhong lontong, buntel janur kupat, dawa titik lepet. Coba. Gak kepangan garing karat, silite gosong intip lepet. Apa lo mula basa Jawa iki basa tuwek. Mulane nek ketekan Quran sing paling iso ngedepi ya basa Jawa. Lek basa Indonesia matek ketemu Quran. Wong basa Indonesia ketemu basa Jawa wae mati kok. Kunduran trek sapa sing iso nerjemah? Lho coba. Kunduran trek ngono. Trek mundur kena orang ya gak ngono, Kang. Ayo. Iku Pak polisi apa melayu kecirit-cirit. Apa Aisyah nguber maling kecirit-cirit. Medengkreng apa telusupen apa ya bahasa Indonesia. Nah ayo. Nah ada yang bisa ayo. Kuku kedelusupen enggak bisa. Ngayo apa? Lemulana asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Masalah lah kok iso lah bersaksi kok konti Kang kantor polisi napa ditakoni mau karo sapa karo Pak polisi karo Pak Kapolres lah ngopo dadi saksi lah ngopo dadi saksi lah weruh aku wingi sidul nyolong. Oh kan dadi saksi. Iya aku dadi saksi soal aku roh sidul nyolong. Lah nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa kon roh Gusti Allah? Karo. Lha mula nek basa Jawa beres, anekseni ingsun. Asyhadu anekseni ingsun. Iqtiqadum bil qalb. Alla ilaha illallah, ento ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti. Beres nek basa Jawa, rampung tuntas tas ngono. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sampean bedakno guru bahasa Indonesia endi wonge? Bedane pengasih penyayang apa? Berdebat kiamat kurang rong dino lho ora katam. Tapi nek basa Jawa lampung. Bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Allah. Ar-Rahman itad kang welas asing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim kang welas asing dalam akhirat. Bloko men beres. Bloko iku apa? Ya pokoke bloko. Bloko iku maksudnya nek di WA kok mungsuhan diblok. Demo lo ya Allah, kita ini tinggali bahasa yang kuat. Wong Arab muni tiba sakoto. Wong Jawa ya delok tibane sik. Nek mengah. Lah nek mengarep lambene lematok nyosop. Plung ngono, jungkel. Glundung-glundung koprol. Ngene plung kecemplung. Ngene glundung. Glindeng memburi gap. Geblak mrene glen. Nah, iku lagi tiba. Wong Arab sakoto. Wong Inggris sleep. Wong Arab naum. Wong Jawa ya delok sik nek Pak Bupati ya nendro. Pak Bupati ya nendro. Yai-yai nendro. Bangsa kula niki mboten. Kula niki ya turu mboten mawon. Mak niku, lah nek ngisore meneh sare, ngisore tilem, kekasih-kekasih kita bubuk. Bubuk yang oh, bubuk. Detek wong biasa tuh turu, lah nek copet. Ndekok. Ya micet. Ya batang deh. Iku sampean golek variasi bahasa ning donya ora ono. Ayo. Gus Said pernah jadi sekjen apa? Jadi sekretaris dubes teng Aljazair. Ono basa sing kaya Jawa? Ora ono lho, niki seksi uripe. Ngadeko sampean. Di persaksian ora ono lho. Ha iki Gus Said. Ora ono wis to, ora ono basa kaya basa Jawa. Makanya kita ini ditinggali budaya yang kuat nenek moyang kita. Sak donya iku lho mikir wong Jawa duwe keris. Sing sunduke niku dari logam bintang yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Jerman enggak sanggup. Nuklirnya enggak sanggup membakar di atas 7.000 derajat. Lah biyen wong Jawa 15.000 derajat geni apa? Ya ora ero. Makanya terbukti Arab punya alat musik jenengane logam apa? Terbang. Terbuat dari kayu dan kulit kambing. Eropa punya alat musik jenenge gitar utawa aitara, terbuat dari kayu dan tali. Gaene gampang meng kayu karo kulit, kayu karo tali. Tapi bangsa Nusantara wong Jawa dua alat musik jenengane gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ngono kok isin dadi wong Jawa. Alah yang pintu sampean. Lha ceritakan kembali, kula balani mana? Kene iki biyen mbah-mbahe dhewe iki kuat-kuat. Arya Wiraraja, Lembu Soro, Nambi. Wong kene kabeh lho. Piye kok ngono sampean? Dadi Lumajang ini bukan daerah yang memalukan, daerah yang sangat membanggakan pada waktu itu. Nah, saya ini terserah Yai Torik pisan. Mau diapakan ini? Sing rukun sepodo-podo. Sesama pejabat yang rukun, DPR sing rukun, aja menang-menangan bela partai. Sing rukun untuk apa? Mengangkat kembali harkat martabat Lumajang. Wis aja mikir opo-opo. Sampeyan dipilih wong Lumajang sing rukun. Iya. Lepaskan. Lalu apa? Belenggu-belenggu politik yang mengganggu kebangkitan Lumajang. Cek tangi meneh Lumajang iku. Mosok didelok Jember. Menyuangi Lumajang endi? Lewati tok Lumajang-majang tok. Lah ya wong telu Majang-majang. Ini tanah kuat dulu. Embrio kekuatan besar di Nusantara muncul dari Lumajang. Bangkitkan kembali festival-festival sing kira-kira wong Lumajang eling meneh iki lho mbiyen mbahmu. Lho ngono, aja kok terus lali lho iku tangekno meneh mana ada pusat-pusat peradaban Lumajang. Golek ini ana candine goleki, artefak-artefaknya cari. Engko lak wong iki terus kuat gak kepaten oh. Oh, perlu Gusti Allah tinggalane Nabi Adam diopeni kok. Tinggalane Nabi apa Siti Hawa diopeni, Ka'bah diopeni, Baitul Maqdis diopeni. Sampeyan lu duwe Lumajang itu. Sejarah-sejarah besar openono nek gak wong Lumajang sapa sing arep ngopeni? Mosok dipasrahno wong Jogja. Ini. Lah hari ini kecintaan kepada bangsa itu penting. Kenapa? Karena Rasulullah ya diutus niku dandani menungso ben eling meneh kali Gusti Allah. Tapi karena menungso zaman Kanjeng Nabi niki wis macem-macem, mula laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, disumpahi sik karo Allah cekak lali nopo sumpahe watini wazaitun wa puri sinina wa hadzal baladil amin. Watini iki simbol ulul azmi Nabi Nuh. Wa zaitun simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ibrahim. Wa turi sinina simbol ulul azmi Nabi Musa. Simbolnya Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman loh. Simbolnya jelas, demi sebuah bangsa dan negara yang yang aman. Maka no begitu Makkah Madinah Arab zaman Nabi ono sing beto-beto urusan aman wa amilu sholihat diulangke kali Kanjeng Nabi nang wong Islam, tapi hidup bersama menggunakan payung perbedaan jenengi piagam Madinah yang menjamin perbedaan menungso mampu membangun konsep besar namanya wahadal baladil amin. Nang kowe duwe opo? Hele del. Ana muni nasionalisme ra ana dalile. Tapuk lambemu kowe. Nu konsep Kanjeng Nabi terus wahadal baladil. Mula Kanjeng Nabi selalu membentuk keamanan, keamanan sik ojo gelut. Yahudi ke inggon, Nasrani ke inggon, kabeh ke inggon. Urusan Islam diulang ngangge cara Islam. Ya Nabi ya dadi Nabi yang ngulang sing Islam ya diulang cara Islam, karek sing pinter ya diulang pinter, sing bodoh ya diulang cara bodoh. Ngono to. Lah nek diperingeti ngene iki ade terus ro. Mulutan ngeten iki. Kanti nopo? Wong desa diulang Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng ndi? Mekah. Mekah iku Lumajang dudu. Mekah iku ngono Mekah. Berarti Kanjeng Nabi niku wong wong Arab. Lah berarti sing diulang Nabi sapa? Ya wong Arab to. Urung ulang wong kene Nabi niku. Mulane amanu sampean ojo lali Nabi Muhammad iki sing gawa iman, tapi sing diulang Nabi kawitan niku wong wong Mekah tekan Madinah. Lah tekan kene sapa sing gawa? Ya karek ulama warasatul ambi. Lah sampean niku melu Nabi Muhammad ning pangkate melu sapa? Melu ulama. Loh sing petuk Nabi jenenge sahabat belajar, sing petuk sahabat jenenge tabi'in, sing petuk tabi'in jenenge tabi'ut tabi'in, sing petuk tabi'ut tabi'in jenenge tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah awak dhewe iki terus jenenge apa lak wis tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut. Lah bupatine jenengan iki alumni Tambak Beras iki ta? Denanyar. Oh namun ini Denanyar ning sekolahe. Santrine ya iso khib, wis menangi iso khib. Santrine ya iso khib Bisri. Orang petuk Nabi lah kanan ini, saya ngulangi jadi Denanyar. Le, ya Isokhib diulang kali, ya Ibis, Bisri, ya Bisri Denanyar, ya Bisri Sansuri, ya Bisri diulang siapa? Ya Hasyim As'ari, ya Hasyim As'ari diulang siapa? Ya Khalil, ya Saleh, ya As'ari ramani piyambak. Ya As'ari diulang siapa? Diulang ya Khairon, Mbak Gareng Roto Purwodadi. Mbak Khairon diulang siapa? Diulang Mbak Abdul Wahid Solotigo. Diulang sapa? Diulang Mbak Abdul Halim. Muridnya sapa? Muridnya Mbak Sofyan Tuban. Muridnya sapa? Muridnya Mbak Jabar Ngelirip. Diulang sapa? Diulang Mbak Abdul Rahman Sambulasem. Diulang sapa? Diulang Mbak Abdul Halim Benowo. Muridnya sapa? Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Muridnya sapa? Sunan Bonang. Sunan Kalijogo. Aja ditepuki sik rungono lho. Rungono. Aja ditepuki sik. Sunan Kalijogo diulang sapa? Sunan Bo Bonang, Sunan Bonang diulang sapa? Diulang Sunan Ampel. Sunan Ampel diulang Mbah Ibrahim Asmorokondi. Mbah Ibrahim diulang kali Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diulang Syekh Muhammad. Syekh Muhammad diulang Syekh Ahmad Jalaluddin. Syekh Ahmad Jalaluddin diulang Syekh Abdul Malik. Diulang Syekh Alawi Amil Faqih. Diulang Syekh Ahmad Sohib Mirbat. Diulang Syekh Ali Khaliq Qasam. Diulang Syekh Alwi. Diulang Syekh Muhammad. Diulang Syekh Alwi. Diulang Syekh Ahmad Al Muhajir. Diulang Syekh Isan Naqib. Diulang Syekh Ubaidillah. Diulang Syekh Muhammad. Diulang Syekh Ali Uraidi. Diulang Syekh Ja'far Shadiq. Diulang Syekh Muhammad Baqir. Diulang Syekh Ali Zainal Abidin. Diulang Sayyidina Hasan Husain. Diulang Sayyidina Ali. Lah iki sing diulang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha awak dhewe niki ya alladzina amanu sing diulang sahabat. Mula wa hadzal baladil amine ya Indonesia. adil roh. Mangkana begitu hadal baladil amin diganggu londo, Yai Hashim bikin resolusi jihad sing dibelani sapa? Ya Indonesia, ora kok terus melumpat belani negara baladil amin duniku. Lah pembentukan baladil amin di Indonesia seje. Kita inilah potret puluhan bangsa itu mate Nabi. Arab satu bangsa, Eropa satu bangsa. Arab sak bangsa lho dipikul puluhan negara, Eropa sak bangsa dipikul puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Lah iki nabimu Kang, kelas iki kelas internasional. Kelasnya membentuk konsep-konsep besar namanya baladil amin. Lagi Indonesia lagi konsep baladil aminnya apa? Ya Pancasila yang mengayomi perbedaan agama, perbedaan suku. Nek zaman Nabi piagam Madinah. Lengene tae kadang wong lu gak tok. Ya. Lah mula awak dhewe gak usah heran. Kita ini pengikut Rasulullah ning pangkate murid ulama. Mula dicekeli ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya nabi sak murite wal jamaah pertama sahabat ya kaya ngono nika mulangane mangan ya driji telu wong sing dipangan kurma karo roti. Nah wal jamaah lumajang ya gak iso wong soto jar kafir. Mula ulama ora ribut teng mriko wal jamaah mriko kurbane unta sebab teng mriko onone unta tapi teng mriki lahire kebo sapi. Mula wal jamaah mriki nek kurban ngangge sapi meksa kurban unta cekel polisi sampean nyolong untane kebon bina iki wis ket biyen ngene gitu ya. Mula sampean nek ora cekelan ahli sunnah wal jamaah bubar Islammu mesti konslet. Nabi mulang sahabat, Quran mboten ditulis wong sahabat wong Arab apal Quran wis iso nulis iso maca. Tapi sahabat ditinggal Nabi nulis. Wong ora iso maca ditulis no Quran. Sahabat ditinggal ning diceto tabiin ra iso ngulangi sore wong longkek-longkek kaya cacing. Mula akhirnya ditambahi titik sing nambahi titik Abdul Aswad Ad-Duali Suwidah Limo Hijriyah sebar menengi sore gak iso moco titik tok diharokati kali Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi gurune Imam Jibawe disebar mana sing moco Quran CCC ilate tekan Andalusia wadduha metune wadduhe tekan Turki mustakin tekan Indonesia neng Sumatera Barat lekenui tekan Sunda alladzina alladzina tekan Jawa alhamdulillah alkamdu wong duwene hono coro kok ya hayu ya koyum ya kayuku ya kayumu robbil alamin duwene monggo potong robbil ngalamin. Mula wong Jawa gak duwe dot duwene lo mula Ramadan metune romelan. Tiang Bali kon moco sirotol ya sirotol makendungnya meledol nih. Tiang Bugis alaihim mulakno santri tebu ireng biyen wong Bugis kan gak iso muni en metune eng siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim minkum siratal ladzina an'amta alaihim. Kuwi akhire digeke ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran sing nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Lah setiap wal jamaah iki betul mulane wong kene gayane ulama ya carane ulama wong awak dhewe nameng murite ulama mulo cek gak lali dijenengke Nahdlatul Ulama. Nek sampean sahabat Nahdlatul sahabat yo nameng murite ulama ya Nahdlatul ulama wae gampang ya. Lha iku ndang wong murite kiai kene ya murite ulama sembayangnya madem rono gitu madem ngulon wong maruku ngadem ngidul itu wong panjene beda Allah arep rono kan sing delok ya. Contone teng kene iki nek salat kongkon tepat waktu mboten saged sebab napa isih neng sa sawah neng ladang mulo nek sholat biasane zuhur mesti nih setengah rolas medun mundur setengah lo loro biasa karo ngenteni wong wal jamaah neng sawah Allahakbar Allahakbar ahe imam wis ngono wow Allahakbar Allahakbar baru nolak, ada teko durung makmumnya ada yang rampung, gak teko-teko ada siji, krepyek orang melebu-melebu Rabbana ya Rabbana pegel ngenteni, gak teko-teko ya tambah hati pegel hati ini, nambahnya hati ini dewe gitu gak teko-teko ngamuk ya ini diuruki anjang anjang yang jeruan kalau tengok ini loh kalau jamaah Indo ini aja disana no yo. Biasa mawon terus sholat Allahu Akbar Allahu Akbar ya macem-macem wong kepengen khusyuk udah konsentrasi wong sinyale ado wong kita kan pakai pemancar lokal wis ning Mekah ngono langsung dibawa repeater kene kan pemancar lokal mulo sinyale kadang hilang kadang teko kadang hilang kadang teko wow iki mau luwih kabeh inna sholati wa nusuki wa mahyaya lagi khusyuk ngono ana sinyal bakso ting ting ting iya sinyale hilang kalau kalau sinyal bakso loh iki wal jamaah Indo sing kita ngomong iki lengge Allahu Akbar anak nek ibu wakil bupati rapat tuh rapat eh sore isebel Allahu Akbar panitia ayo pengajian gerata-gerata iya Allah udian jadi gila lah iso wong iki pemancar lokal kok piye mulo aku terus diimami iki kan pemancar lokal Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim sembah isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa alladhi qaddara fahada mesti di enak-enak no tapi sing ngrungok no suwe gitu ini lho kang ini jeneng ini pemancar lokal yang ini wah akhirnya kiai ini lah bocor kabeh ini jamaah lokal ya akhirnya ya wes kuping bocor meripat bocor dulu mula kiai-kiai ini yang desa jepulah mau jake meripatnya wong desa itu rung iso sholat meripatnya gak kusuk gadek wow langsung imamku nyetop apa mulu gak usah Allah wakimam gadek gak usah wal jamaah desa itu sikire rangen cap 88 kok digrayangin singkat ini lo kang kita ini kita ini lo jenengane ahli sunnah wal jamaah ini jayi lokal kok bocor kape mulo kiai ini ya ditambal lah ono sing protes lah sahabat ini dikir meneng anteng wong lumajang rek ngene-ngene barang gedek-gedek sahabat meneng lah ya wong sahabat ya meneng wong muridé nabi zikir ning sampinge kanjeng nabi ditetring ya mlebu wifi-ne kanjeng nabi kan lekene iki kuota ra duwe wis pake datane entek begitu meneng ini ya turu indahnya Islam di sini. Aja ribet sampean. Ya ya, la la ilallah, la la ilallah. apa kok cerewet? Ini gak ngene sing tuwek-tuwek gak krungu. Gak iso nirokno armune apa ngono. Kiai ne mek. Simba-simba, tuku tasbeh nang pasar, nang di Mbah, kembas tasbeh. Engko napa zikir, nah maca apa? Mbah wong. Nek ketop-ketop ngono tok, lho. Iki wal jamaah kita, makanya indah ulama sudah membahas niku kabeh wis rampung. Ya. Terus poso. Apa bedane poso? Wong Arab karo wong kene ya seje, Kang. Posone wong Arab niku khusyuk. Sebab napa? Metu omah weruh padang pasir. Ya khusyuk apa sing arep mangan padang pasir. Lah wong Lumajang sampean tak delokno ya Lumajang iki lho. Metu ka omah weruh jambu. Weruh pelem kentul-kentul. Ya. Weruh dawet. Baru cendol, baru durian mulu karo kiai ini timbangannya kan gak khusus tuh oh. Dalile nopo yai dalile ono naumuso imin iba datun turune wong poso iku iba iba akhirnya turu kabeh sregep bareng turu kiai ini sepi gak tangi-tangi yang pasar tuku mercon mulu akhirnya nek posonan mercon dar-dor mulu pak polisi nge untung engge nek sok Ramadan kok ana merconan aja ditangkep karena mercon karena mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah jarene wong sak Lumajang kok ngerti aku tenan oh iya lho niku ada temannya sholat kancane pujian kancane poso kancane mercon bengi tuk tek tuk tek tutupane halal bi halal ono kancane kabeh nek gati kancane ya ilang wong kok kene kok seluruhnya harus pakai bungkus jam-jam nek neng kono mboten dibuntel nek tekan kene kok gak dibuntel ya ilang neng dalan. Mula Islam niku tekan kene bungkuse ka kathah ngono. Lah nek urusan bungkus aja takok wong Mekah, rapi ti ngerti kono. Wong banyu jam-jam nganti dikokop ngono tok mawon. Lah nek bungkus ya wong kene paling pinter. Wadahi lakban di botol aku wae. Mula kadang wong Arab teko rene Wahabi ora ngerti kalau kok bungkuse seje. Mula bin ah, wong dhek ora ngerti wong kene iku bungkuse akeh kok. Lan gitu Allah bungkuse pangeran musala bungkuse langgar syaikhun ustadzun bungkuse kia ya tilmidzun muridun bungkuse santri musala bungkuse langgar apapun yang terjadi dari ibu-ibu bungkuse kongwan isine renggi renggi itu wis pamendo wis gak usah cerewet sampean mulo dadi kaya ngene gara-gara ngono iku begitu dicontokno kono jenggoten tok ngene tok bid'ah ya meledos dadi Amrozi sampean wis wonge mati agamane ilang wis ngene iki tok Indonesia Islam kafah lah apa kak ya sing iso kafah ya Kanjeng Nabi sak murite lha kene kok kafah ya ga iso to ya haji langsung ning Mekah kesasar mula wong kene latihan sik ning alun-alun Lumajang nganggo kain ihram labbaik Allahumma hajjan niate tenanan kak bae triplek lho terus lunga haji nggih ta diterno 5 bis nang asrama haji suka Lila, sing mlebu asrama ya sing haji tok. Lah sing ngeterno, ya mung kok kebon binatang sura. Kaya itu Indonesia. Dene iki lho sing kaya ngene iki itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Awal jamaah iki sampean. Lho mulo kaya ngeten iki ra tau petuk Kanjeng. Nah, bisa yang petuk sahabat assalamualaikum kaya Rasulullah sahabat. Tapi jeti Kanjeng Nabi, ya kena jetena. Ngesake mie ayam napa gule ning Nabi. Gule. Hei kok iso kabat ero. Lah awak dhewe jarene. Jarene jare sapa? Ya jarene. Wong awak dhewe gak ero dhewe. Mula wong padha-padha jarene aja ribut. ana sing jare Kiai Dahlan, ana sing jare Kiai Hasyim, ana sing jare Kiai Sukino, ana sing jare Khalid Basalamah, apa padha jarene ae lho. Lho Nabi kan jarene katanya. Lho mulo apa wae sing terkait Nabi ditakokno jare so sapa? Mula hadis iku mesti jare sapa? An. Jare sapa meneh? An. Jare sapa meneh? An. Mula hadis iku an niku kudu jelas iku jare sapa? Nabi lapo? Oh, Nabi ngongkon. Tulisen amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Nah, Nabi jare sapa? Hey, an apa? Gak oleh. Ya tulisen nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada. Niki jare Nabi an apa? Bareng karo Nabi nglakoni ya tulis kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada. Niki rotok jare sapa? An rotok roa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Lho, niki dah krungu tok ya tulisen an sami tu qala Rasul. Lho padha-padha jarene kok ribet ya. Nek sampean yakin Nabi jenggoten no. Nek jarene kok gak patek jenggoten, ya kan jenggoten. Sing jelas Nabi iku gondrong tak kandhani sampean. Le. Sing jelas Nabi iku gondrong, wong sisa rambute sing ning Turki sak menten kok. Utowo gak ono Nabi kok gundul. Oh no. Gak sunah blas sampean. Ki lho sing sunah ya. Kowe iki lha aku tak jelasno lah. Nggih kok ditunungno ngene iki lho iku sunah iku gondrong. Ayo sing gondrong adat. Adat sing gondrong lho. Lah iki sunah lho. Adat gondrong lho. Lho. Ane wis TNI kalau Polri jauh dari. Lah ngene iki ya. Karo mula dhewe diajari napa selawat. Selawatan biar hati kita terhubung pada Rasulullah. Mula ana sing diulang. Napa selawatan Jawa Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah. Dina ne Senin 12 Mulud tahun gajah ana sing. Ne santri ya marhaban ya nurul aini marhaban jan husain. Ne santri nang wassalamun sami kullahi liya sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi sallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu sing nom-nom sing tuwek-tuwek ya halo ya nabi salam alaika ya rasul napase wis pedot ya sing senengane isyari ya tanakal tawa asal wong isyari iki nek gak carane ulama gak iso ngene iki. Sing ibu-ibu sing senengane dangdutan ya Rasulullah salamun alaik darare ya Rabbi Aisyah Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. sing seneng iki nek gawe ulama gak iso ngulang ngene. Iya sing seneng India, ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha Anfata ya sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Wes. Iki lho ya Allah, indahnya Islam di Indonesia dipegang oleh para ulama yang ngerti kedudukan ahli sunnah wal jamaah. Ngene kok iso ana sing nyalano. Kita sik ta karepmu piye to, Kang? Wong wal jamaah lumajang sing lagi putus cinta ya. Ya Nabi salam. Malaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam salam alaika salawatullah alaika. Yen arep cerita harus apa? Woi so akhire kuwabe wong seneng sholawat sholawatan rumong so mahabbah karo Kanjeng Nabi, ketekan Habib Syekh sholawatan model Yaman ya nana ya nana ya nana ya nana ya nana Nabi Muhammad dari karunia jangan akeh sing gak ngerti artine apa. Mulo akhir saking senenge teko nang alun-alun ya henan. Lha yen kok ora kok gak ngerti sing ngomong. Ana gendera bal-balan munggah. Ana gendera Iwan Fales munggah. Sleng munggah apa sesuk gendera partai ngene. Indo, Indonesia, gak usah diprotes. Apa itu hulu berlebihan? Masa sholawatan pakai gini-gini loh. Wong seneng kok komentari itu. Jenenge wong seneng ya wis biasa kan. Wong pacar adoh gek ero wis yes. Lah mulo seneng Nabi ya nana. Lah wong seneng mesti memujimu. Muji mesti anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nur anta iksiru wa ghali anta mizbahu sudur. Seneng iku mesti ngelem. Apa itu berlebihan ngelem Nabi kok anta syamsun anta badarun? Gulu aja ngono Kang, wong seneng iku ngelem ngelem dek wajahmu seperti purnama. Lele wong seneng ya, engkau seindah pelangi. Lengana. Bahkan orang kalau seneng iku kalimatnya kaya musyrik. Mula jadi musyrik-musyrik no. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Musyrik ya kaya iso. Dek, aku ingin sehidup semati bersamamu. Lha lah musyrik masa urip mati bareng memang lali karo ketentuane Allah. Jangan bahasa mahabbah jangan dilihat dari ilmu fa. Pakai bubar Kang. Bahasa cinta itu ra iso dibahas. ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas tawuran sampean. Leon dasmu sama ne gede ini yang balik. Betul sakit dibakas. Nah, tai so Quran karo Quran nek gak dikai ilmu bubar. Siji kalau aku sama Allah fisi tadi ayamin sing siji ida arada syai'an ayakula laukun kayakun siji innallaha ala kulli syai'in qadir sing siji innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bubar Quran karo fikih bubar nek gak dikai ilmu apa la talbisul haqqo bil batil wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Lha kok iso Imam Syafi'i gawe qawaidul usul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ad-daruratu tubihul makhdurat al-masyaqqatu tajlibut taysir. Apa ora konslet? Ayo Quran karo tasawuf apa gak konslet? Ayo innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lha kok iso Ibnu Athaillah buka hikam bukaan min alamatil i'timadi alal amal nuksanur roja'i anda wujudiz zalal. Apa rakun fred mula apa-apa kututi ilmu ilmu ni Roma Irama kehilangan cintanya aja kalimatnya musyrik kok. Ku tahu rumus dunia, emang kau ngerti rumusin dunia? Ayo Gusti Allah lenge wong pacara hilang takok Gusti Allah, SMS gak takok pangeran. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu masa baca rilang tak ngomong ya Allah. Lu ya keiso kan. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah ketika jatuh cinta sama Allah, syairnya gak ada orang berani menirukan. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku tidak butuh. Berikan sama musuh-musuhmu, ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga enggak butuh. Berikan sama kekasih-kekasihmu, ya Allah. Kalau ada nikmat itu. Tapi kalau ibadahku karena aku ingin masuk surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu, ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Iku syair cinta lah. Mangka no yang sing iso gambarno kisah cinta iku meng anu Ibnu Katsir. Bahwa kalimat cinta itu memang aneh. Dalam kitabnya Qishatul Anbiya menceritakan manuk emprit sing jatuh cinta kepada emprit perempuan. Merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Merayu kekasihnya. Lali nek Nabi Sulaiman iku ngerti bahasa, nek manuk emprit. Cara wong Madura manuk kedik. Kula kelingan ana kedik kandhane pas teng hol napa teng Nurul Jadid. Oh nek emprit niku kedik, guys. Manuk kedik. Nah, merayu kekasihnya di samping singgasana itu karena cinta kan dek emprit. Apa Mas emprit? I love you. I love you, pret. Empret wedok muni pret, empret lanang langsung muntap muncak lagi dempret. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku porak-porandakan kerajaan ini, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ya. Nabi Sulaiman krungu ngono kan kemekelen to. Wong manung semene kok arep menghancurkan kerajaan. Lah Nabi Sulaiman krungu lapret lambemu. Apa jawaban manuk emprit? Ya Sulaiman, jangan begitulah. Aku tahu aku kecil gak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi kamu mesti ngerti ya Sulaiman. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Ini namanya bahasa mahab, mahab bahasa cinta. Mulo gak usah dibahas kalimat cinta itu. Ini orang-orang cinta sama Rasul sing dibangun sama kiai menggunakan metodenya masing-masing. sampai akhirnya Sayyid Ali Al-Jufri Makkah apa Yaman mengatakan, saya belum pernah ketemu pencinta-pencinta Rasulullah sekuat cintanya orang Indo. Ngono. Lah ngene iki lho mulo gunane mulutan ngene iki. Akhirnya awak dhewe ngerti, oh Nabi wong Mekah berarti Islam itu teko kok sithik kok sithik kok sithik kok sithik. Lah awak dhewe niki wis wong Indo, Indonesia wal jamaah Indo, Indonesia maka kelolalah Islam dengan cara Indo, Indonesia sing pokok aja mbok rubah syahadat salat zakat puasa haji. Ya nggih, rukun iman niku aja mbok rubah rukun Islam, aja mbok rubah ning carane ben wong iman gawien ngangge cara Indo. Nesya amma ba'du. Loh mukadimah iki ya. Lah iki kayak pembukaan urung mulai. Ini saya baru mendudukkan persoalan biar sampean ngerti kenapa wong Indonesia iki ngerti bedane ahli sunnah wal jamaah. Lah niki lho, Gus Torik nggih. Ya ya apa sampean ha? Hei lala. Lagi-lagi ama batu. Oh, ternyata malah enak yang ngaji tengiru masjid ya. Ini om masjid tak kah? Pemancar lokal. Cari sinyal makanya orang singin. Ya Allah subhanallah ya. Ini lah. Ini landasan dasar kenapa kita jadi seperti ini dengan peringatan Maulid Nabi diulangi kali porong ulama ya jam piro niki jam pinten jam 11 ye wis sampeyan mawon sik terus mleh kalau wis kesel nang nungguane gak ono dong kok aku lungguh mesti digoleki karo ibu-ibu. Ini kira resiko nih tadi cah ganteng yang ini. Sudah, ya Allah dan ini gila. Ya akhirnya Indonesia tenang seperti ini. Kenapa? Karena ulamanya ngerti carane ngomong jamaah. Oh joko tadi padak nono kono jenggoten ini kene ora ono. Ya iki lho Kang Rumusi, kenapa kita berbeda dengan di sana? Sebab rahimu ora ono ning kono. Wajah kita tidak ada di zaman Rasulullah, wajah kita ada di zaman ulama Indonesia. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للناعم حمدا للشاكر حمدا يوافيني عملك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اصلح علينا صدق العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا يا جلال الاكرام برضاك يا الله شهد رسول الله يا الله اجعل اولادنا ذرياتنا تلامذنا على العلم على الخير العباد وكثرنا قياما بالايمان يا بين امتنا من شيخ وشيخنا وجدات وجدات المسلمين والمسلمات والمناد والجنب المؤسس لوماتشان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعلمهم وغفرهم اللهم احرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم اللهم اجعل قبرهم رضا من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم جميع القبور لا اله الا الله محمد رسول الله بحق المسلمين معين ارجع الى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا امة سيدنا محمد اللهم اجعلنا امة سيدنا محمد اللهم اجعلنا امة سيدنا محمد اللهم اصلح امة سيدنا محمد اللهم فرج امة سيدنا محمد ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتعد Rabbi bil Mustafa balik maqasidana lana ma magha ya wasi'al darab al-habib al-lazi turja syafa li'awli min al-awal mutahamin. Sudah. Ya Muhammad. Tali. Baik, hilang dulu.